وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب kita menyambung masih dalam pembahasan masail-masail yang belum selesai. Kita ringkas saja nanti insyaallah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitab Al-Qaul Al-Mufid. Kita masuk pada Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11 dari masail yang ada. Qala rahimallah Al-Hadiyata Asyarah yang ke-12 ayat ke-11. Asyirk fihi asghar wa akbar li'annahum la yartaddu bihada. Karena di sini disebutkan bahwa syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Oleh sebab ini sahabat yang baru masuk Islam ketika mereka meminta dibuatkan Datul Anwat sebagaimana orang musyrik Datul Anwat, itu tidak sampai menjadikan mereka murtad. Tidak sampai menjadikan mereka apa? Murtad. Mereka hanya berbuat dosa syirik asghar. Ini karena meminta itu yang seperti itu, meminta kepada sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu meminta dijadikan Datul Anwat. Ya, karena mereka itu ingin menjadikan Datul Anwat seperti keberkahan. Jadi mereka sebenarnya minta agar mendapatkan keberkahan dari Datul Anwat, bukan untuk ibadah kepada Datul Anwat, sehingga mereka masih dalam tergolong syirik asghar. Baik. Kenapa? Li'annahum lam yartaddu bihada. Karena mereka tidak murtad dengan sebab ini. Hanya perlu kita ketahui sekarang definisi dari syirik akbar dan syirik asghar, biar lebih mengetahui tentang kedua syirik ini. Ada beberapa definisi dari para ulama, kita sebutkan di sini ada beberapa. Yang pertama, anna syirka al-asghar, ya, adalah syirik asghar itu adalah kullu syai'in udlik asyari alaihi annahu syirkun wa dallat an-nusus ala annahu laisa min akbar. Itu setiap sesuatu yang dimutlakkan oleh pembuat syariat ini, itu Allah, atasnya bahwa dia adalah syirik, dan menunjukkan atas demikian itu nas-nas Al-Quran dan Sunnah bahwa dia bukan syirik akbar. Tadi ini, tadi perbuatan sahabat minta Datul Anwat itu bukan syirik akbar, syiriknya syirik asghar. Ya, syirik asghar. Baik. Kemudian di sana ada definisi yang kedua dari syirik asghar, yaitu syirik asghar itu makana wasilah lil akbar. Itu pendek saja. Dikatakan syirik asghar kalau dia menjadi sarana wasilah untuk sampai ke syirik akbar. Insyaallah ini yang pengertian yang lebih dekat kepada pengertian-pengertian syirik asghar. Jadi namanya seorang menjadikan sesuatu itu tabarruk. Pohon-pohon itu jadikan tabarruk, tapi dia masih meminta keberkahan itu kepada Allah. Ini syirik asghar ini. Dia menjadikan sesuatu yang bukan Allah jadikan keberkahan untuk jadi berkah, tapi dia masih minta keberkahan itu dari Allah. Ini asghar. Kemudian bisa menjadi akbar, kenapa? Jalan menuju kepada yang besar. Kemudian suatu saat hati itu berubah, yakin bahwa barang itulah yang mendatangkan keberkahan. Allah sama sekali tidak ada dalam permintaan dia kepada Allah. Maka dia menjadi apa? Akbar. Riya. Orang sholat mengindahkan sholatnya untuk dilihat manusia. Ini riya, syirik kecil. Bisa jadi karena perbuatan ini sering terjadi, suatu waktu dia sholat itu bukan karena Allah lagi, sudah karena apa? Manusia. Maka menjadi syirik apa? Akbar. Ini jalan menuju syirik akbar, namanya syirik apa? Asghar. Nah, ini pengertian yang kedua, insyaallah yang akrab, yang dekat. Baik. Sedangkan syirik akbar jelas, syirik akbar bukan syirik asghar. Itu aja istilahnya. Baik. Kedua yang berikutnya, masalah yang berikutnya yaitu atsaniyata asyarah qauluhum wa nahnu hudatsau ahdi atau ahdin bikufrin. Kami dahulu baru saja keluar dari waktu kekufuran. Baru saja keluar dari zaman kekufuran. Fihi anna ghairahum la yajhalu dhalik. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang selain mereka, para sahabat yang baru masuk Islam tadi, selain mereka tidak bodoh. Tidak bodoh terhadap Datu Anwar tadi. Jadi mereka ini punya udur diantaranya apa? Mereka jahil yang baru masuk Islam tadi. Sedangkan selain mereka dari sahabat yang lain itu tidak diberi udur tentang kebodohan ini. Itu sudah kita bicarakan kemarin juga. Baik. Yang berikutnya Atsalisata asyarah, yang ketiga belas, at-takbir inda ta'ajjub, ya, membaca Allah Akbar ketika merasa sesuatu yang mengagumkan atau mengherankan, boleh. Karena Nabi mendengar ucapan sahabat yang baru masuk Islam tadi dijadikan anwat bagi mereka sebagaimana orang musyrik, itu seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ucapan tentang kesyirikan pula, itu syirik asghar. Yaitu apa, Mas? Dalam ayat disebutkan oleh Allah menceritakan tentang Bani Israel berucap pada Musa, ij'al lana apa, Mas? Ilahan kama lahum aliha. Jadi ucapan ilahan dan datu anbuatnya tidak sama, tapi permintaan mereka sama, permintaannya permintaan kepada apa? Kesyirikan. Ya, itu sama kesamaannya di situ. Maka Nabi merasa heran kemudian mengatakan Allahu Akbar. Tajub. Berikutnya. Saddad dara'i. Itu Arabi Asyara, yang ke-14 adanya cara menutup jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Jadi dikatakan dara'i turuk al-musila ila syai. Jalan yang menyampaikan pada sesuatu itu namanya dara'i. Kalau sadda dara'i artinya menutup jalan menuju ke tempat yang dicapai. Jadi meminta datu anbuat itu jalan untuk menuju, Mas, kepada kesyirikan. Maka Nabi pun tidak mengabulkan permintaannya karena menutup apa? Jalan menuju kepada kesyirikan. Kemudian berikutnya al-khamisata asyara, yang ke-15, an-nahyu an tasabbu bi ahli jahiliyah. Di dalam kisah ini, hadis ini ada larangan untuk menyerupai kepada orang-orang jahiliyah dari amal-amalan mereka, yaitu kultum kama qalat Banu Israel. Kalian mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel, ya, kepada Musa alaihissalam. Baik. Kemudian yang berikutnya, asadisata asyarah, yang ke-16, al-ghadab inda ta'lim. Murka ketika apa, Mas? Ta'lim, ketika mengajarkan. Ini Nabi itu di situ marah mendengar sahabat demikian. Allahu Akbar. Itu menunjukkan apa? Nabi itu marah kepada apa yang mereka ucapkan. Itu boleh demikian, itu tidak mengapa. Baik. Karena dikatakan oleh Syekh Utsaimin, Allahu Akbar inna hasunan, kata Nabi. Sungguh Allah Maha Besar, sungguhnya itu adalah jalan-jalan orang terdahulu. Ini menunjukkan bahwa perkataan itu menunjukkan kepada al-ghadab, padanya murka. Kemudian asabi'ata asyara yang ke-17 al-qaidah al-kulliyah liqaulihi innaha sunan. Kaidah secara keseluruhan itu ucapan Nabi innaha sunan. Sungguhnya itulah jalan-jalan orang sebelum kalian. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang lain ya tentang perpecahan umat ini, perpecahan umat yang ada Nasoro dan orang Yahudi. Nabi bersabda, "Sataftariku hadil ummah ila 73 firqatan." Akan terpecah umat ini, yaitu umat Islam ini, sampai ke 73 golongan. Kulluha finar, seluruhnya dalam api neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Ayo. Paham ya? Kalau yang seperti ini pasti pertanyaan orang ya, apakah kekal dalam api neraka enggak? Gitu kan? Ini ancaman. Ancaman kepada kita yang masih hidup. Ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, masih muslim, ya dia tidak kekal dalam api neraka. Kaidah tetap sama. Hadis ini tidak membatalkan hadis-hadis yang lain ya, bahwa mereka di dalam api neraka itu maksudnya kekal. Ya tergantung. Kalau dia firqahnya masih firqah dalam Islam, masih bersyahadat, masih apa menjalani la ilaha illallah, kemudian masih menjalani ketaatan pada Rasulnya, ya mereka masih muslim walaupun banyak kesesatan yang ada, maka mereka tidak akan kekal dalam neraka. Jadi tidak bertentangan. Jadi kalimat kulluha finnar itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat atau hadis yang lain. Tetap kalau mereka masih muslim, mereka masih dalam surga. Tapi bisa dibakar dulu, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala membakar mereka dalam api neraka. Baik. Kalau Syiah itu sudah bukan sataftariku ya. Syiah itu para ulama sudah sebutkan, mereka bukan sataftariku. Bukan akan berpecah, bukan. Mereka sudah golongan sendiri sudah. Sudah sendiri sudah. Nah, Syiah itu sudah sendiri. Sudah bukan perpecahan lagi, bukan sudah. Baik. Juga di dalam sabda Nabi yang lain, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir. Akan benar-benar terjadi di umatku ini suatu kaum yang menghalalkan apa mas? Hir, apa hir? Al-hir. Hirrah apa? Apa hirrah? Mulalam, kucing di sini mulalam. Dan harir itu sutra. Menghalalkan sutra. Maksudnya bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah. Tapi nanti arti hir ini saya lihat dulu, anda lihat dulu apa maknanya dari tulisan Syekh Utsaimin di sini ya. Kita kan baca keterangan beliau dari masail yang ada. Taib. Al-thaminata asyarah yang ke-18, anna hadha ilmun min alamun, inna hadha alamun min alamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbar. Bahwa ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian, karena keadaannya terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu terjadi apa, Mas? Terjadi kesyirikan. Kesyirikan itu terjadi di umat ini, itu maksudnya. Kesyirikan itu terjadi di umat ini. Jadi kita tidak merasa aman dari kesyirikan. Kesyirikan itu terjadi di umat ini sebagaimana Nabi mengabarkannya. Itu merupakan tanda daripada tanda kenabian Nabi. Apa yang diomongkan itu terjadi. Tapi yang kita bahas di sini, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa umat ini tidak akan terjadi kesyirikan itu. Jadi tidak mungkin terjadi kesyirikan di dalam umat ini. Ini sebagian ada yang mengatakan dengan dalil. Dalilnya mereka sampaikan. Dalilnya terkenal. Baik. Yaitu mereka mengatakan inna syaitan qad aisa. an ya'budahu al-musallun fi jazirah al-Arab. Hadis sahih ya. Hadis ini hadis yang ma'ruf, diukarkan Imam Muslim ya dan Abdul Baqi. Baik. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa kepada orang yang beribadah, pada orang-orang yang sholat, yang beribadah kepadanya di Jazirah Arab. Jadi orang-orang di setan itu berputus asa dari orang-orang yang apa? Sholat, beribadah. Ya, sehingga mereka syaitan itu putus asa. Nah, mereka mengatakan dengan demikian syaitan itu sudah tidak apa? Menjadikan orang-orang di Jazirah Arab itu untuk berbuat kesyirikan. Ini demikian. Baik. Tetapi apa yang mereka sampaikan itu lemah, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa di umat ini akan terjadi kesyirikan. Ini tentunya apa yang dikatakan Nabi yang demikian dan apa yang dikatakan Nabi dalam berita yang lain tidak mungkin bertentangan. Jadi dijawab oleh para ulama diantaranya secara ringkas bahwa syaitan putus asa itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak melakukan lagi. Dia berputus asa pada saat itu. Tapi bisa jadi dia itu apa? Masih melakukan makar-makarnya dia sampai bagaimana dia punya sesuatu emban apa misi sampai akhir zaman nanti dia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Baik. Jadi itu insya Allah jawabannya benar. Jadi tetap ada terjadi kesyirikan. Baik. Sedangkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja rahimahullah disebutkan sini oleh Syekh Muzaimin bahwa ketika beliau berdakwah di zaman itu, di waktu itu sudah terjadi banyak kesyirikan-kesyirikan. Orang menyembah kuburanlah, orang minta berkah di kuburanlah. Ya. Ini sudah terjadi zaman beliau. Mana mungkin kalau kesyirikan itu tidak terjadi? Ya. Kemudian Nabi pun mengatakan latargabunna sanana mangkana qablakum. Ini juga dalil ini. Yaitu sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin wa dira'an bidira'in. Dalam hadis yang lain apa? Kudda bi kudda. Sama, maknanya kurang lebih persis kamu gitu kalian itu mengikuti. Berarti mengikuti apa, Mas? Mengikuti kesyirikan pula, sama. Sama itu. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan ucapan Nabi tentang syaitan telah berputus asa. Ya. Yang berikutnya ada syaitan yang ke-19. Anna ma damallahu bihi al-yahud wa nasara fil Quran annahu lana. Bahwasanya apa yang Allah cela kepada orang Yahudi dan Nasara pada Quran, maka sungguhnya itu untuk kita pula. Maksudnya celaan Allah kepada orang Yahudi dan Nasara karena perbuatan mereka, maka kita pun bisa terkena celaan itu kalau kita berbuat sebagaimana orang Yahudi dan Nasara. Itu maksudnya. Jadi mamanya dalam Al-Quran Allah melaknat atau Allah mencela orang Yahudi dan Nasara. Jangan dilihat hanya orang Yahudi dan Nasara saja. Kalau kita juga berbuat seperti mereka, sama juga kita di celah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Mas? Jadi, jangan hanya karena kalimat ayyuhan nasara seolah-olah itu hanya untuk mereka, tidak. Dalam Al-Qur'an, kalau Allah mencela mereka, berarti celaan apa yang menjadikan mereka dicela, maka itulah kita pun akan dicela karena kita melakukan perbuatan yang sama dengan orang Yahudi dan Nasara. Seperti umpamanya orang berilmu tapi tidak beramal, maka dapat celaan kepada orang apa? Yahudi. Atau orang yang beramal tapi tanpa ilmu ngawur, berarti dapat celaan seperti orang apa? Nasara. Itu mana-mana dari kalimat ini. Yang berikutnya sudah sampai Al-Isrun yang ke-20. Annahu mutaqarrirun indahum annal ibadat mabnaha ala al-amr. Bahwa telah tertetapkan di sisi mereka sesungguhnya ibadah-ibadah itu terbangun di atas perintah. Berarti dalam hal ibadah dilihat ada perintah atau tidak, itu ibadah. Ya. Kalau enggak ada perintahnya, enggak ada urusannya dari Nabi, enggak ada perintah dari Allah atau perintah dari Nabi, maka itu perbuatan yang bid'ah. Itu standar bid'ah itu begitu, karena tidak ada yang diperintahkan Allah. Karena mereka melakukan bid'ah itu karena mereka dalam rangka ibadah, mesti. Kenapa disebut bid'ah? Karena yang dilakukan orang itu, sesuatu yang mereka lakukan itu dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Karena dalam rangka ibadah dilihat itu ada perintahnya enggak? Kalau tidak ada namanya apa? Bid'ah. Ya, kenapa orang disebut amalannya bid'ah? Karena mereka masukkan dari amalan tadi untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau mereka tidak masukkan untuk ibadah, tidak disebut dengan bid'ah. Dia seperti kebudayaan-kebudayaan atau adat-adat umum saja. Karena dia tidak melakukan itu untuk ibadah kepada Allah, maka tidak dianggap apa? Suatu perbuatan bid'ah. Paham ya? Dipahami? Nah, jadi karena dia menganggap itu sebagai ibadah, ya ada perintahnya enggak? Ada contohannya enggak? Kalau enggak ada, bid'ah namanya. Ya, tapi maunya orang bikin tahlilan, contohnya itu membaca Yasin, baca la ilaha sekian kali, ya, kemudian mengirim apa? Ayat-ayat Quran kepada yang sudah mati. Dalam rangka apa? Ibadah kan? Mereka bilang dalam rangka untuk beribadah. Nah, ini mana ada perintahnya? Mana ada contohan urusan ini dari Rasul SAW atau Quran? Kalau enggak ada namanya apa? Bid'ah. Tapi kalau tanpa disandarkan kepada ibadah, maka mereka tidak disebut dengan amalan bid'ah. Bisa jadi amalan itu hanya sia-sia saja. Sia-sia saja amalan itu, bukan amalan bid'ah. Karena amalan bid'ah itu sudah hukumnya sendiri. Amalan sia-sia itu dia tidak mendapat apa-apa. Lihat. Dan yang Allah tidak mensyariatkannya. Paham ya? Ya, itu kalimat-kalimat bid'ah. Kemudian yang berikutnya sudah penghujung ya. Yaitu al-hadiyatu wal isrun yang ke-21 Nabi mengatakan anna sunnah ahli kitab madmumah kas sunnati musyrikin, bahwa sunnah perbuatan orang ahli kitab itu tercelah sebagaimana kebiasaan perbuatan orang-orang musyrikin. Sama saja perbuatan ahli kitab juga dicela, perbuatan orang-orang musyrik juga dicela, sama. Ya, sama ya, tidak ada perbedaan. Yaitu diambil kalimat kama qalat banu Israel, sebagaimana telah diucapkan oleh Bani Israel. Ya, Bani Israel itu ahlul kitab atau tidak? Ahlul kitab. Bani Israel itu apa? Ahlul kitab. Ya. Atsaniyah wal isrun yang ke-22. Sebutkan di sini annal muntakila minal batil ladzi i'tadahu qalbuhu la yu'man ay yakuna fi qalbihi baqiyah min tilkal 'adah liqaulihi wa nahnu hudatsahu ahdin bi kufrin. Bahwasanya berpindahnya seorang dari kebatilan yang dia menjadi kebiasaan dahulu dalam kebatilan tadi, hatinya tidak dirasa aman. Bahwasanya keadaan dia di hatinya itu masih tersisa dari bentuk-bentuk kebiasaan tadi. Itu enggak kira mas, orang sudah berjibaku lama di suatu keadaan, kebiasaan sudah mendara daging. Bentuk ibadahnya, bentuk keyakinannya, bentuk perbuatannya itu sudah mendara daging. Sampai omongannya saja sudah omongan mendara daging dengan apa yang diperlukan. Itu kalau dia lepas dari amalan ini, dia menuju ke amalan yang lain, itu tidak dirasa aman. Kebiasaan-kebiasaan lama itu hilang begitu saja, belum tentu, karena sudah melekat. Nah itu terjadi di zaman apa? Sahabat, yaitu begitu mereka baru keluar dari kekufuran masuk Islam, mereka masih punya kebiasaan yang lama, yaitu seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu an yang mereka baru masuk Islam, tapi Nabi pun akan memberikan apa? Bimbingannya. Baik. Jadi umpamanya ada orang baru tobat dari murtad umpamanya gitu. Tobat dari sesuatu yang dahulunya itu bukan Islam. Nah, itu tidak belum dirasa aman, Mas. Makanya kalau dia langsung menjadi seorang tokoh dai gitu ya, jangan dulu, biar dia banyak belajar dulu, banyak berkumpul orang Islam dulu, kebiasaan-kebiasaannya itu dirasa sudah bisa hilang, baru dia mulai mendakwahkan sesuatu yang baik. Karena ditakutkan apa yang masih ada dalam hatinya itu, dikhawatirkan itu masih ikut. Oke, Pak, ya? Ya. Baik, ini yang kita sudah selesai terakhir tadi dari yang ke-22 masalah yang telah kita sebutkan. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk membacakan bab yang baru dari kitab Tauhid yang syarah Fathul Majid. Tadi kita pada syarah Fathul Majid disebutkan masail, tapi tidak disebutkan dalil-dalilnya. Nah, di Syekh Utsaimin disebutkan semuanya, sehingga kita baca dari. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang baru ya. Kalau enggak salah, baru insyaallah. Baik. Qala rahimah, memang sembelian itu diperuntukkan bukan untuk Allah, peruntukan untuk jin, untuk manusia ini, manusia itu, diperuntukkan untuk demikian. Untuk itu dan ini. Berhala ini, berhala itu. Ya, bukan untuk karena Allah itu, ya, bisa bentuknya baca bismillah, tapi untuk dijual. Untuk apa? Dimakan. Nah, kalau ini, perkara ini boleh. Nah, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita. Jadi, baca basmalah, tetapi untuk dagingnya dimakan. Keterangan yang datang yaitu pada penyembelihan atau menyembelih kepada selain Allah. Syarah keterangan minal wa'id an wa annahu syirkun, dari perkara yang diancam penulis semoga Allah merahmatinya, wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am ayat ke 126, 123 sampai 163 sampai 160, 62 sampai 163. Baik. Katakanlah Rasul, sungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini para mufasir kebanyakan mengartikan, menafsirkan nusuk itu dengan apa? Dzabhi, dengan sembelihan. Tapi sebagian ada yang mengatakan ibadah. Nusuk bermana ibadati, ibadahku. Paham nggih? Jadi tapi sebagian besar dengan apa? Nusuk. Karena ini berkaitan dengan ayat surat pada surat Al-Hajj, apa? Berkaitan dengan haji. Berkaitan juga dengan haji. Baik. Kemudian kita katakan sini, sesungguhnya salatku, sembelihanku dan hidupku dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan oleh sebab itu aku diperintahkan untuk beribadah, dan aku termasuk orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Baik. Syarah keterangan. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ya'muruhu ta'ala, Allah memerintahkan, an yukhbira al-musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah wa yadbahuna li ghairi ismihi, untuk mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrik itu orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, dan mereka pula menyembelih untuk dengan selain nama Allah. Mereka menyebutkan nama patung-patung mereka, Uzza. Namanya Mas demi Lata dan seterusnya dari berbagai macam berhala. Bi annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu, dan bahwasanya menjauhkan diri dari apa yang mereka berada padanya. Wal ikbal bi qasdi wan niyyah wal azmi ala ikhlas lillahi ta'ala, dan kita dianjurkan untuk menghadapkan diri kita, memaksudkan ibadah kita, niat bagi Allah Ta'ala yang Maha Tinggi saja. Baik. Qala Mujahid, berkata Mujahid, masih dalam tafsir ayat ini, An-Nusuk Ad-Dabhu. An-Nusuk adalah apa? Sembelihan. Fil haji wal umrah, dalam hal haji dan juga dalam waktu umrah. Wa qala Tsauri, berkata Imam Tsauri, An-Sudi, dan Imam dari Sudi, An Said Ibn Jubair, dari Said Ibn Jubair sahabat mulia radhiyallahu an, wa nusuki, dalam kalimat ini itu dabahi, itu sembelihanku. Wa qala qala Dhuhak, juga berkata ini tafsir dari Ad-Dhuhak. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lainnya, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, wa ma atihi fi hayati, apa-apa yang datang dengannya di kehidupanku, wa mittu alaihi minal iman wal amal saleh, dan aku mati di atasnya dari keimanan dan amal saleh. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb semesta alam, khalisan di wajahi, ikhlas mencari wajahnya, beribadah itu untuk mencari wajah Allah, ridha Allah. Taib. Kemudian la syarikalah wa bidzalik, tidak ada sekutu bagi Allah, dan oleh sebab itu al-ikhlas. La syarikalah artinya al-ikhlas. Umirtu wa ana awwalul muslimin, aku diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah, dan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Min hadil ummah, menyerahkan diri kepada Allah, Islam pertama kali di umat ini, yaitu umat Islam. Siapa yang pertama kali Islam? Rasulullah SAW. Ya, taib. Bukan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu juga bermakna Muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Tapi ini maksudnya umat ini. Taib. Lianna islama kulli nabiyyin mutaqaddim islamu ummatihi, karena islamnya setiap nabi yang berlalu, islam juga umatnya, sehingga nabi tidak bisa mengatakan awal muslimin, itu maksudnya awal pertama kali muslim, enggak, awal muslimin di kalangan umatnya, itu umat Islam. Wa ana awalul muslimin, taib. Yaitu Qatada mengatakan wa ana awwalul muslimin ay min hadil ummah, sama, baik. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa huwa kama qala, dan itu sebagaimana ucapan, fa inna jami'al anbiya qablahu kana da'watuhum ila islam wa huwa ibadatullahi wahda la syarikalah, yaitu sebagaimana ucapan, sesungguhnya seluruh para nabi sebelumnya adalah dakwahnya mereka itu kepada Islam dan ibadah kepada Allah saja, tidak sekutu bagi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu ya Rasul SAW dari seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka ibadahilah kalian kepadaku saja. Wadzakara ayat fi hadzal ma'na, kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat di makna yang disebutkan ayat ini. Baik. Wa wajahu mutabik, mutabaqah atau mutabaqah al-ayat diterjemah sisi kesesuaian antara ayat dengan judul bab. Anna Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'abbuda ibaduhu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang diibadahi oleh hamba-hambanya. Bi ayyataqarrabu ilahi binusuk. Bahwa hamba-hamba Allah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan nusuk, dengan sembelihan. Kama ta'abbadahum bisalah, sebagaimana mereka menyembah Allah dengan cara apa? Salat. Jadi hamba-hamba Allah itu beribadah kepada Allah bisa dalam bentuk sembelihan. Betul enggak? Ada hamba-hamba Allah juga yang beribadah kepada Allah dalam bentuk apa? Salat. Nah, itu maksudnya. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan dari yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Wa inna Allah Ta'ala marahum ayukhlisu atau ayukhlisu jami'an wa'il ibadah lah. Itu Allah memintakan kepada mereka mengikhlaskan seluruh jenis-jenis ibadah kepadanya, kepada Allah. Duna kulli ma siwa, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi, maka apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepada fikan keadaan bagi Allah Ta'ala sekutu di dalam ibadah-ibadah ini, wa huwa bihamdillah wadhihun, itu adalah suatu nikmat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas, jelas sekali pembahasan bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Itu penting. Baik. Masih sembuh sedikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Ayat-ayat yang masih berkaitan dengan sembelihan, tentang nusuk dan salat itu sendiri. Baik, qala rahimahullah, qala syekhul Islam rahimahullah ta'ala amara Allah an yajma' baina hatain al-ibadatain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menggabungkan di antara dua ibadat, yaitu ibadat wahuma as-salah wan nusuk, ibadah salat dan ibadah an-nusuk yaitu sembelihan. Ad-dalatani 'alal qurbi wa tawadhu, yang keduanya itu, ibadah kedua ini menunjukkan kepada seorang hamba itu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan dalam keadaan tawadhu. Salat dan sembelihan ini dua ibadah yang menunjukkan seorang hamba itu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan juga apa? Tawadhu. Coba gini aja misal. Antum tahu ya yang namanya fulus? Tahu fulus? Eh? Fulus. Kalau dalam bahasa kita jadi falas, ya? Falas, fulus, taib. Fulus itu sesuatu yang dicintai oleh jiwa-jiwa kita, enggak kira-kira? Eh? Kira-kira saya tanya dulu, kalau punya uang itu rasanya cinta sekali pada uang itu, ya? Nah, sekarang ibadah yang Allah sebutkan, dua ibadah yang dengannya menunjukkan kepada kedekatan seorang hamba kepada Allah dan tawadunya orang ketika seorang hamba yang cinta kepada hartanya bisa mengeluarkan sesuatu untuk disembelih, dibelikan kambing atau sapi, itu tidak ringan Pak untuk Idul Kurban saja. Coba saja mengeluarkan uang untuk Idul Kurban itu berat, Pak Mas ya, berat gak kira-kira? Tapi kalau dia bisa mengeluarkan, di situ bisa menunjukkan kepada apa? Orang itu mendekatkan diri kepada Allah dan tawadhu. Nah, begitu sholat sama, orang tidak mungkin bisa jungkir balik, sujud ruku di hadapan Allah kalau dia tidak tawadhu. Ini dua ibadah yang penting. Taib, wal iftikar, dan betul-betul membutuhkan, wa husnul dzan, dan juga berprasangka baik kepada Allah. Wa quwwatil yaqin, dan punya kekuatan keyakinan. Wa tumaninah alqalbi ila Allah ila iddatihi. Baik. Dan tenang hatinya kepada Allah dan kepada hatinya, ya. Atau kepada apa ya, iddatihi. Baik. Wallah. Itu yang saya enggak tahu kalimat ini, nanti bisa dilihat. Kemudian kata beliau rahimahullah, aksu hali ahli kibir wa nufrah. Ini berbeda sekali, berkebalikan belakang itu dengan keadaan orang yang sombong dan orang yang hatinya kasar, hatinya kaku. Wa ahli al-ghina, dan orang yang memiliki kekayaan merasa tidak apa, tidak membutuhkan. Anillah, dari Allah. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, yang mereka tidak membutuhkan salat mereka itu kepada Rabb mereka. Merasa apa? Hatinya sudah kaku, sombong, merasa tidak membutuhkan Allah dalam salat itu. Walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqr, orang-orang yang tidak mau nyembelih karena takut jatuh miskin. Coba, betul enggak? Hati-hati dengan ibtigha wajhi, mencari wajahnya. Fa innahuma ajallu ma yutaqarrab bihi ila Allah taala, keduanya merupakan perkara yang paling mulia, apa yang dengannya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah taala. Fa innahu atafihima bil fa addala ala sabab, maka sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada kedua kalimat itu, salat dan nusuk tadi, dengan huruf fa yang menunjukkan kepada sebab. Ya. Fasalli li rabbi kawanhar. Fasalli li rabbi kawanhar. Fa itu fa sebab. Itu sebab itu, ya, kamu menegakkan salat dan apa? Menyembelih. Kemudian wa ajalul ibadat, atau di sini masih ada afan, li'anna fi'la dhalik sababun lil qiyami bisyukri ma atahu Allah ta'ala minal kawthar, dan sesungguhnya perbuatan demikian itu merupakan sebab untuk menjalani syukur pada apa yang Allah telah berikan dari nikmat-nikmat yang banyak. Al-kawthar itu tafsirnya banyak, mas, ya. Jadi kalau dalam penjelasan ini cenderung Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Dalam pembahasan ini Al-Kautsar itu adalah apa, mas? Pemberi apa namanya, nikmat yang banyak, pemberian Allah yang banyak. Tapi Al-Kautsar juga adalah nama sebuah sungai. Sungai apa namanya di dalam hadis. Jadi ada yang menafsirkan itu nama sebuah sungai, ada juga menafsirkan Kautsar itu apa, mas? Nikmat yang banyak. Lebih cocok kepada nikmat yang banyak. Baik. Wa ajalul ibadat al-badaniyah as-shalah, dan seagung semulia mulanya ibadat badan itu adalah as-shalah. Sudah hitungannya. Memang itu bukan milikmu. Bukan milikmu. Tapi kalau yang melihat kambing tadi itu masih milikmu, bukan milik orang lain itu. Tapi kalau tahunya sudah tercapai semuanya, itu bukan milikmu, itu sudah milik orang yang berhak mendapatkannya dari mustahik yang memang Allah tentukan dalam syariat ini. Betul enggak kira-kira? Makanya di situ ibadah yang mulia, ibadah menyembelih. Wa ma yajtami lil 'abdi fi shalah la yajtami lahu fi ghairiha, ya, apa yang berkumpul bagi seorang hamba dalam sholatnya itu tidak berkumpul dengannya di selain sholat. Ikhlasan min kuwatil yakin wa husnidhon, dan baiknya prasangka. Amrun ajibun, perkara yang sangat menakjubkan. Wa kana sallallam katsiru shalah katsiru nahri, dahulu Nabi sallallahu itu orang yang paling banyak salat dan paling banyak menyembelih. Nabi paling banyak menyembelih. Baik. Terakhir ya, qultu, aku katakan. Wa qad tadammanati shalatu min anwa'il ibadah katsiran. Sungguh telah terkandung dalam sholat itu jenis-jenis ibadah yang banyak. Famin dalik, dan dari yang demikian doa. Di dalam sholat ada doa. Ayat ada doa. Wa takbir, baca Allah Akbar. Wa tasbih, baca Subhanallah. Wa qira'ah, membaca ayat Quran dan Al-Fatihah. Wa tasmi' mengatakan sami Allah liman hamid wa masyru'un fi shalah, dan dari yang selain itu dari perkara-perkara yang disyariatkan dalam salat. Wa kullu hadil umur min anwa'il ibadah, dan setiap perkara-perkara ini termasuk jenis-jenis dari ibadah. Allati la yajuzu ayusraf minha syai'un li ghairillah, yang tidak boleh diserahkan ya darinya sesuatu pun kepada selain Allah. Dari ibadah-ibadah tadi semuanya harus diserahkan kepada Allah. Wa kadzalika nusuk, demikian pula ibadah apa Mas? Nyembelih. Ya tadhamman umuran minal ibadah, mengandung beberapa perkara-perkara dalam ibadah. Kama taqaddam kalam Syekh Al-Islam, sebagaimana telah berlalu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selesai kita dari membaca sebagian bab yang kita akan membahas selanjutnya insyaallah. Tentang masalah tadi, nyembeli untuk tamu, nyembeli untuk dimakan, nyembeli untuk patung, nyembeli untuk jin, bagaimana hukumnya ya? Selain membaca apa? Bismillah. Mungkin begitu aja. Ada yang mau tanya silakan. Nih. Nih. Nah. Apakah kita harus meminta-minta itu, kalau meminta-minta murni diberi apa? Iya, diberi. Tapi kalau meminta-minta itu melakukan hal-hal yang haram, makanya dia ngamen, itu kan musiknya. Nih. Maria. Maria. Ah, di mana? Di Kulon Progo banyak. Di mana? Timur. Nah, timur. Selain ngamen sebenarnya, terus namanya kalau ada orang buta, dia pakai apa? Tapi juga pakai musik juga. Bagaimana? Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Jadi, di dalam harta tanah mereka itu ada hak, dan orang-orang yang miskin tapi tidak minta-minta. Nanti orang-orang yang minta itu tidak semuanya mutlak untuk tidak dikasih. Ada yang bisa dikasih karena memang mereka punya hak. Karena mereka punya hak terhadap harta itu. Nah, itu betul. Mereka ikut di Brazil itu mesti. Ikut-ikut di Brasilia. Brasilia itu kalau minta-minta kan api langsung ditiupkan dari mulut keluar gitu kan. Iya. Nah itu, ya wis pokoknya dia kayak luar negeri itu zaman pian tuh. Mungkin terulang lagi ya. Nah, ya kalau seperti itu dilihat dulu tingkat bahayanya kepada kita. Ya, kadang-kadang mereka sebenarnya bukan apa, tapi kadang mau membuat sesuatu kepada kita. Maka kita lihat kalau tidak membahayakan kita ya enggak usah dikasih. Tidak membahayakan bahkan kita, karena orang seperti itu kadang-kadang dia nakal, entah mobil kita di bank yang nilainya kecil aja, paham? Iya, tapi kadang-kadang dia membahayakan kita nakal itu, dia kadang-kadang mobil kita di apa? Di share, membuat lebih mudharat lebih besar. Kita kasih aja uang 500. 500 perak atau yang penting ada kasih gitu yang nilainya tidak terlalu banyak. Atau 1000 lah palingnya. Itu kalau membaikkan. Seperti di atas bis kan kadang gimana. Kalau begitu nanti kita niatkan sedekah saja.